Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan ghair, kemudian siwa, suwa dan sawa. Nah, yang kaidahnya mudah ikhwani fillah, semua yang jatuh setelah ghair dan siwa itu mesti majrur. Cuma untuk i'rab ghair dan siwa seperti i'rab mustatsna pada pembahasan apa? Illa. Sekarang al-mustatsna bi'ada wa khala wa hasya. Qala al-musannif rahimahullah wal mustatsna bi khala wa 'ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarru. Mustatsna dengan khala, 'ada dan hasya itu boleh nasab dan boleh jar. Nahwu qama al-qawmu khala Zaidan wa Zaidin. Wa'ada amran wa amrin wa hasya bakran wa bakrin. Tayyib. Asyarah dzakal musannif rahimahullah anna al-mustatsna fi khala wa'ada wa hasya yajuzu fihi wajhan. Ahaduhuma an-nasbu 'ala annahu maf'ulun bi. Wa dhalika 'ala taqdiriha af'alan. Tayyib. Musannif menyebutkan bahwasannya mustatsna dengan khala, 'ada dan hasya itu boleh na'am dua wajah, yaitu kita boleh memilih. Yang pertama yaitu nasab sebagai maf'ulun bi. Na'am. Kenapa? Wa dzalika 'ala taqdiriha af'alan, yang demikian itu na'am di atas na'am penetapan bahwasannya khala, 'ada, hasya itu sebagai fi'il. Ya, yang jatuh setelah fi'il di situ na'am sebagai maf'ulun bi. Misalnya, qama al-qawmu khala Zaidan wa 'ada Amran wa hasya Bakran. Berarti i'rabnya qama al-qawmu fi'lun wa fa'il. Ini jelas. Kemudian khala Zaidan, khala fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathil muqaddam. Fi'il madhi yang mabni 'ala al-fathil muqaddam. Naam. Mana min dhuhuriha ba? Mana amin zuhuriha illa ya ridwan khala 'ada hasya. Apa yang menjadikan fathah yaitu tidak bisa nampak at-ta'adzur. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur wa fa'iluhu dhamirun mustadirun wujuban, dan fa'ilnya dhamir mustadir wujuban. Tangtiruhu, tangtiruhu apa? Qama al-qawmu khala Zaidan. Di sini wujub dalam masalah ini saja, karena tidak boleh dimunculkan. Nah, banyak nabi mustatir wujuban. Kembalinya ke siapa? Hah? Hah? Apa? Kembalinya kemana? Indan Arin. Qamal qawmu khala Zaidan. Yang tidak boleh dimunculkan di sini. Yani kembali ke apa? Qaum. Naam. Wa Zaidan maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahirah. Jelas. Wa kadza yuqalu fi i'rabi qama al-qawmu 'ada amran wa qama al-qawmu hasya bakran. Semuanya mana sama ikhwan fillah. Qaum itu berdiri kecuali Amr. Naam. Jadi semuanya bermakna kecuali 'ada, hasya, kemudian khala sama. Ini di i'rab na'am sebagai maf'ulun bi, dengan menganggap bahwasanya ketika kalimat, ketika kata tadi sebagai fi'il. Wa tsani al-jarru 'ala annahu ismun majrur. Dijarkan na'am berdasarkan apa? Berdasarkan penetapan bahwasanya khala, 'ada dan hasya itu na'am sebagai apa? Huruf jar. Naam, wa dzalika ala taqdiriha hurufan jar. Naam. Jadi khala bisa dianggap sebagai fi'il, bisa dianggap sebagai huruf jar. Naam. Misaluhu qamal qawmu khala zaidin wa ada amrin wa hasha bakrin. Naam, qamal qawmu fi'il wa fa'il, khala zaidin khala harfu jar. Ini lebih mudah. Wa zaidin ismun majrurun bi khala wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Wa kadha yuqal fi i'rabi qamal qawmu ada amrin wa qamal qawmu hasha bakrin. Jelas? Naam. Fawaid wa tanbihat. In taqaddamat ma al-masdariyah ala khala wa ada nahwu qama al-qawmu ma khala zaidan. Sekarang apabila naam ma masdariyah mendahului khala, ada dan naam khala dan ada. Seperti contoh qama al-qawmu ma khala zaidan atau ma ada zaidan, maka fala yajuzu fil ismil waqi'i ba'dahuma illa nasb. Tidak boleh untuk isim yang jatuh setelah keduanya kecuali nasab. Kenapa? Karena ketika kemasukan ma masdariyah berarti mesti apa? Khala dan ada itu sebagai fi'il. Mesti sebagai fi'il. Baik. Wala yajuzul jar, tidak boleh jar. Kenapa? Li'anna ma al-masdariyah la tadkhulu illa 'ala al-af'al. Dikarenakan ma masdariyah tidaklah masuk kecuali pada fi'il-fi'il. Ya. Makanya ketika ma khala berarti setelahnya mesti apa? Akbar. Kalau ada qamal qawmu ma khala, setelahnya mesti boleh jar tidak? Enggak maksud. Nah, mesti apa? Nasab. Nah, mesti mansub. Kenapa? Karena mat masdariyah tidak akan masuk pada fi'il. Wa amma hasya fala tataqaddamuha ma al-masdariyah. Ini faedah manifilah. Jadi yang bisa kemasukan ma masdariyah cuma dua, khala dan ada. Sedangkan hasya tidak bisa kemasukan ma masdariyah. Ini faedah lugawiyah bagus diingat-ingat. Ada wa khala wa hasya af'alun madhiyah jamidah. La ya'ti minhal mudhari' wal al-amr. Baik. Ada, khala dan hasya adalah fi'il-fi'il madhi yang jamid. Tidak apa bisa datang dari fi'il-fi'il tersebut. Nah, fi'il mundorek tidak pula fi'il amr. Jadi adanya cuma fi'il madhi. Dia fi'il tapi jamid, fi'il yang beku, tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Berarti cuma ada fi'il madhinya saja. Kalau dikat-dikat ditanya fi'il mundorek dari khala, apa wahyu? Hah? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena hanya bisa fi'il madhi. Namanya apa kalau hanya bisa fi'il madhi? Dinamakan dengan fi'il yang apa? Hendaknya nyari fi'il jamid. Ya, fi'il yang jamid. Ta'ib barakallahu fiikum. Tamrin setelahnya dikerjakan.